Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيما أشهد الإخوة رحمني ورحمكم الله تعالى dalam pembahasan آداب العشرة. Pada poin sebelumnya yang telah kita sebutkan, telah dijelaskan oleh Imam Abu Barakat Al-Ghizzi rahimahullah anjuran agar seorang muslim menunaikan hajat kebutuhan saudara-saudaranya, dan bahkan dianjurkan untuk seorang bersegera di dalam menunaikan hajat kebutuhan saudaranya. Demikian pula anjuran agar seorang muslim tidak melalaikan melupakan kawannya. Musyahadatul ikhwan, musyahadatul ikhwan. Walaupun kawannya tersebut adalah seorang yang jauh, namun dia tetap mengenalnya dan tidak melupakan posisinya sebagai kawannya. Kemudian yang berikutnya yang disebutkan oleh Imam rahimahullah adalah saunus sam'i wal lisan. Hendaklah seorang muslim memelihara menjaga telinganya dan lisannya. Memelihara atau menjaga lisan dari menyampaikan atau melontarkan kalimat-kalimat yang buruk kepada saudaranya. Apakah sifatnya cacian, makian, atau masuk pula di dalamnya menggelari kawannya dengan gelar-gelar yang buruk, menggelari kawannya dengan gelar-gelar yang kawannya tersebut tidak menyukainya. Allah sebutkan larangan ini dalam surah Al-Hujur, Al-Hujurat, wala tanabazu bil alqab. Allah sebutkan perbuatan seorang melakobi, menamai saudaranya dengan lakob-lakob yang buruk, dengan perbuatan dosa. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Dan pelakunya dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang zalim. Wa malam yatub bi'salismul fusuqu ba'dal iman famalam yatub fa'ulaika humu zalimun. Dan demikian pula menjaga pendengarannya. Kalau semisal dia mendengarkan ada berita-berita yang buruk tentang kawannya, maka dia jaga. Apakah nantinya dia tidak apa namanya larut di dalam pembicaraan tersebut, dalam artian ikut membenarkan ataukah bahkan menambahi berita tersebut, ataukah bisa pula nantinya dia mendengarkan berita tersebut sebatas apa yang dia miliki oleh kawannya tersebut berupa kesalahan dan yang semisalnya, dan memberikan nasihat kepada orang yang menyampaikan untuk tidak menceritakan kepada yang lain karena itu adalah aibnya. Lalu kemudian dia menasihati kawannya tersebut, sehingga kalau semisal yang didengar oleh dirinya adalah satu kesalahan kawannya, maka hendaklah seorang muslim tidak membelanya, namun menasihati kawannya tersebut agar kemudian bisa memiliki perubahan menjadi seorang yang baik. Namun kalau misal yang didengarnya tersebut adalah aib-aibnya, kekurangan-kekurangannya, maka selayaknya seorang yang mendengarkan tersebut memberikan peringatan kepada yang menyampaikan. Karena ketahuilah bahwasanya majlis yang dia duduki tersebut adalah majlis ghibah. Tidak dibolehkan seorang menjelek-jelekkan saudaranya dengan menyampaikan aib-aibnya. Ataukah tidak pula dibolehkan bagi seorang untuk mendengarkan berita tersebut dalam keadaan nantinya dia membenarkan, tidak mengingkarinya. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Allah sebutkan dalam ayatnya innakum idzam misluhum. Tatkala Allah perintahkan agar seorang muslim ketika dia mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diolok-olok di satu majlis, kebetulan dia mendengarkannya, Allah perintahkan agar seorang muslim berpaling darinya. Ataukah memerintahkan seorang yang berbicara tersebut untuk mengganti pembicaraannya. Fa'arid anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Kamu berpaling dari mereka hingga topik pembicaraan mereka itu berubah. Tidak lagi yang mereka sebutkan di dalam majlis itu adalah mencela ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau semisal tidak dilakukan, Allah sebutkan innakum idzam misluhum. Kalau demikian kalian yang mendengarkan, hukumnya di sisi Allah Subhanahu wa taala sama dengan yang mencela, yang mencaci, yang menyampaikan olok-olokan tersebut tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Idiom. Sehingga dalam ayat ini antara seorang yang mutakallim dan yang sami', yang mendengarkannya, hukumnya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama memasukkan pula kategori seorang memasukkan pula dalam keumuman ayat ini seseorang yang berada di satu majlis, yang pada majlis tersebut seorang di antara yang duduk di majlis tersebut menyampaikan aib-aib kawannya, majlis hibah, majlis an-namimah dan yang semisalnya. Diam ini. Siapa ini Anas? Sama siapa ini? Zubair. Jauh. Zubair di sini. Zubair di sini. Agak jauh. Kalau yang ribut suruh berdiri sampai selesai nanti ya. Nah, ribut suruh berdiri. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, demikian seharusnya sifat seorang muslim. An-Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya yang sahih, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah seorang muslim yang lainnya terselamatkan dari lisannya dan tangannya. Sehingga seorang muslim itu menahan lisannya dari melontarkan kalimat-kalimat berupa cacian, celaan kepada kawannya. Dan seorang muslim juga menahan tangannya dari menyakiti saudaranya, seorang muslim yang lainnya. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam mengategorikan al-ihtiqar, seorang merendahkan kawannya, melecehkan seorang muslim yang lainnya, apakah dengan perbuatannya, dengan mimiknya, dengan dia mengisyaratkan seakan-akan merendahkannya, ataukah dengan ucapannya. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadisnya, bihasbi mar'in minasyarri ayyah yahqira akhahul muslim. Cukuplah seorang itu teranggap menjalankan satu kejelekan di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala dia merendahkan saudaranya seorang muslim yang lain tanpa hak. Sehingga kita seorang muslim ini, ma'asyaral muslimun, al-ikhwa rahimani wa rahmakumullah, An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam hajjatul wada' telah mengharamkan tiga hal. Dammuhu wa maluhu wa irduh. Hartanya haram untuk ditumpahkan. Darahnya, hartanya haram untuk kemudian diambil tanpa hak. Darahnya haram untuk kemudian ditumpahkan, dialirkan tanpa hak. Dan yang ketiga, irduhu, kehormatannya, kewibawaannya. Masing-masing seorang punya harga diri, punya kehormatan. Manakala ada seorang menginjak-injak harga diri kawannya, melecehkan kehormatannya, maka dia telah terjatuh ke dalam perbuatan keharaman yang Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan dalam wasiat yang Rasul alaihi salatu wasallam sampaikan pada hajjatul wada'. Berkata Imam Abu Barakat Al-Ghizzi rahimahullah, wa minha saunu sam'i an sima'il qabih. Di antara dari adabul usyrah adalah seorang memelihara atau menjaga pendengarannya dari mendengarkan apa namanya sesuatu yang jelek, yang buruk. Wal lisani an nutqihi, dan menjaga pula lisannya dari menyampaikannya. Biasanya seorang menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan kehormatan saudaranya, awal mulanya bisa karena dia menyaksikannya secara langsung, atau bisa pula melalui sebab ada seorang yang menyampaikannya. Bisa dia saksikan secara langsung, menyaksikan si fulan demikian dan demikian, ada aibnya. Ataukah ada seorang yang menyampaikan kepada dirinya, ternyata si fulan demikian dan demikian. Sehingga pada awal Al-Imam Abu Barakat Al-Ghizzi rahimahullah menganjurkan atau menekankan agar seorang muslim menjaga pendengarannya dari mendengarkan sesuatu yang buruk. Dan kalau semisal nantinya dia mendengarkan dari yang lainnya tentang berita kawannya, atau dia menyaksikannya secara langsung, dia tahan lisannya, an nutqihi, dari menglafazkannya, menyampaikannya. Apakah menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan aib saudaranya hukumnya haram? Jawabannya iya, haram. Bahkan termasuk dari dosa besar. Dan perbuatan yang seperti ini dikategorikan dengan penamaan atau istilah al-ghibah. Al-ghibah. Sebagian di antara ahli ilm menyebutkan bahwasanya telah terjadi ijma', kesepakatan di antara mereka para ahli ilm bahwasanya ghibah adalah termasuk dari dosa besar. Namun ternyata adanya mengingkarinya menunjukkan terjadi khilaf dari sisi perbuatan tersebut, apakah dosa besar ataukah tidak. Atau kalau misal berita yang kau sampaikan tersebut adalah berita yang dusta, ya mungkin kamu dengarkan secara gegabah, langsung kau telan secara mentah-mentah, kemudian kamu nukilkan kepada yang lainnya, maka dosanya jauh lebih besar. Dia terjatuh ke dalam perbuatan buhtan, menuduh saudaranya dengan satu tuduhan dalam keadaan saudaranya tersebut itu bersih darinya. Sehingga menyampaikan berita yang jelek tentang saudaranya ini, kedua dengan tujuan yang tadi kita sebutkan, ini sama-sama jelek akibatnya. Terkecuali apabila seseorang menyampaikan kesalahan atau aib saudaranya tersebut kepada seorang yang nasih, yang alim, yang berkenal amanah, dalam rangka apa? Memberikan nasihat, meminta nasihatnya. Saya punya kebetulan sedang ada urusan bisnis dengannya. Dari sekian banyak sikap-sikapnya, ternyata dia demikian, demikian, dan demikian. Terkadang tidak amanah, terkadang curang, terkadang berdusta, dan yang semisalnya. Dia menyampaikan kepada seorang yang nasih, yang hakim, tentang keluhan seputar kawannya tersebut. Berikut solusinya. Maka yang demikian tidak mengapa dan bukan termasuk dari perkara al-ghibah. Faqad qala, di dalam satu hadis disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu azza wa jal, Allah azza wa jal akan berfirman, aina alladhina kanu yunazzihuna asma'ahum 'anil khana, usmi'uhum al-yawma hamdi wa sana'a 'alayya. Di manakah mereka orang-orang yang dahulu membersihkan dirinya, membersihkan pendengaran-pendengarannya dari sesuatu yang jelek? Maka saya akan memperdengarkan kepadanya pada hari ini pujianku dan sanjungan atasku. Hamdi wa sana'a 'alayya. Wallahu a'lamu bissawab. Tentang kesahihan hadis ini antum bisa melihatnya untuk lebih lanjut pada referensi kitab yang antum miliki. Namun dengan yang semakna dengan hadis ini tentang apa namanya lafaz yang sama, cuman disebutkan bukan dengan khana, tapi anil khina, dari nyanyian-nyanyian, atau anil lahwi, dari sesuatu yang melalaikan. Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan pada lafaz tersebut terdapat kelemahan, tidak sahih. Tapi pada lafaz yang seperti ini anda sendiri belum apa namanya mengetahuinya. Wallahu a'lamu bishawab. Namun terlepas dari keabsahan hadis ini, seorang memelihara pendengarannya dari sesuatu yang jelek, yang buruk, ini tentu sesuatu yang masyru', yang disyariatkan. Wali ba'dihim, dan sebagian antara mereka menyebutkan dalam salah satu syairnya, taharra minat turqi awsatoha wa khalli anil mawdi'il mushtabahi wa sam'aka sun'an sima'il qabihi ka sawnil lisani 'anil nutqi bihi fa innaka 'inda istima'il qabihi sharikun liqa'ilihi fantabih fa kama az'aja al hirsu min talibin fa wafa al muniyata fi matlabihi. Berhati-hatilah dari satu jalan tatkala engkau meniti bagian tengahnya. Wa khalli 'anil mawdi'il mushtabah, dan jauhilah tempat-tempat yang di situ engkau ragu apakah baik atau buruk, termasuk dari al-mushtabihat, sesuatu yang rancu. Wa sam'aka sun'an sima'il qabihi, dan pendengaranmu jagalah dari mendengarkan sesuatu yang jelek, seperti engkau menjaga lisanmu dari mengucapkannya. Karena sesungguhnya inda sima'il qabihi, tatkala engkau mendengarkan sesuatu yang jelek, dalam keadaan engkau tidak mengingkarinya, dalam keadaan engkau tidak menasihati orang yang mengucapkannya untuk bertobat dan mengalihkan pembicaraannya, maka syarikun liqa'ilihi, engkau sama kedudukannya dengan orang yang mengucapkannya. Engkau sama bersyirikat dengan orang yang mengucapkannya. Dalilnya tadi disebutkan, innakum idza misluhum. Fantabih, maka hati-hatilah dari perkara tersebut, karena mendengarkan hukumnya sama dengan yang mengucapkan. Fakama az'ajal hirsu min talibin, betapa banyak seorang yang sedang semangat tatkala mencari sesuatu itu terkagetkan. Fawafal muniyata fi matlabihi, karena dia menjumpai kematian tatkala dia itu mencari sesuatu yang diinginkan. Ini yang namanya ajal, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Tatkala dia sedang menyemangati sesuatu untuk diamalkan, ternyata dia terhalangi untuk mendapatkannya. Apakah sifatnya sesuatu yang dicari adalah kelezatan dan yang semisalnya? Sehingga Nabi alaihi salatu wasalam menamakan al-maut dengan hazimul lazat. Hadim, sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Karena tatkala seorang sedang merasakan kelezatan, kenikmatan, dia terhalangi untuk bisa merasakannya lebih lanjut dan menikmatinya, karena datang ajalnya. Dan syair dalam syair ini adalah poin yang kedua dan yang ketiga. Wasama atasun an sima'il qabihi sampai dengan fan tadi. Kemudian yang berikutnya, berkata Imam Abu Barakat Al-Khizri rahimahullah, di antara dari adabul usyrah wa zikru suhbati wal ukhuwah adalah raddul jawab. Artinya membalas jawaban yang mungkin kawannya tersebut bertanya. Apakah pertanyaan tersebut dikirim melalui surat atau melalui media elektronik, melalui WhatsApp, SMS, dan yang semisalnya. Di antara dari adabul usyrah, tatkala kita menjumpai kawan kita, saudara kita sedang memberikan pertanyaan ataukah mungkin menanyakan ataukah mungkin menyampaikan sesuatu yang butuh adanya jawaban, maka di antara adab al-usyrah adalah kita menjawabnya. Tidak kemudian mendiamkan, ya kan? Saya sudah SMS, sudah 3 hari ini enggak ada jawaban. Ini enggak tahu ini. Tapi apa namanya, dijawab. Ya sekedar mengetik itu kan sesuatu yang ringan, ya kan? Enggak mungkin selama 24 jam seorang itu sibuk. Kita saja tatkala sedang menanyakan sesuatu kepada seseorang dan butuh jawaban, kemudian ternyata orang tersebut tidak segera menjawabnya, nah kita saja kan perasaannya sudah macam-macam ini. Aduh, kok gak dijawab-jawab ini padahal butuh jawaban. Seharusnya sudah dibaca ini, karena sudah centang dua warnanya biru, sudah dikirim, menunjukkan sudah dibaca. Timbul tanda tanya besar, ini kenapa ini? Akan berakibat kerenggangan antara seorang yang menyampaikan sesuatu kepadanya dan orang yang menerimanya. Bisa jadi sebab-musabab seseorang tidak lagi menyampaikan sesuatu kepada kita sekedar mungkin menanyakan kabar atau yang semisalnya, karena perkara tersebut. Ketika ditanya, kok kamu gak lagi mengirimi saya apa namanya berita-berita, ya mungkin dia akan mengatakan, ya kemarin saja saya tanya gak dijawab. Kemarin saya kirim, kamu sudah baca, ternyata tidak menanggapinya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Sehingga raddul jawab, menjawab sesuatu yang diberikan oleh saudara kita melalui surat dan yang semisalnya, adalah termasuk dari adab al-usyrah. Kenapa seseorang dianjurkan untuk kemudian menjawab sesuatu yang dikirim oleh teman kita? Jawabannya dengan kaidah yang sebelumnya telah kita sebutkan akan bisa difahami oleh seseorang. Yakni menggembirakan seseorang ini termasuk dari perkara yang disyariatkan di dalam al-Islam. Menggembirakan seseorang, kawan seorang muslim, ini termasuk dari perkara yang akan mendatangkan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam urusan tatkala bersumpah dianjurkan untuk beribtisam, tersenyum. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadisnya, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Tersenyumnya engkau tatkala engkau berjumpa dengan saudaramu adalah ternilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang kawan tatkala melihat wajah kawannya itu berseri, tersenyum hangat menyambutnya, maka tentu dia senang, dia gembira. Kegembiraan yang muncul dari kawan kita disebabkan karena apa yang kita lakukan, ini ternilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Imam Abu Barakat Al-Ghizzi rahimahullah, "Waminha al-mubadaratu fil jawab 'an kitab al-akhi wa tarku at-taqsir fihi." Di antara dari adabul usyrah adalah bersegera. Beliau rahimahullah taala menyebutkan dengan lafaz mubadarah, yakni bersegera. Kalau semisal kamu bisa tatkala membacanya langsung menjawab, tentu lebih afdal. Tidak menundanya. Apalagi mungkin yang ditanyakan oleh dirinya adalah sesuatu yang penting, yang butuh jawaban dengan segera. Sehingga al-mubadarah fil jawab an kitabin akhi, dari satu surat yang dilayangkan oleh saudaramu, wa tarku taksiri fi, dan tidak menggampang-gampangkannya, menunda-nundanya sampai akhirnya meninggalkan untuk membalasnya. Ini termasuk dari adab al-usyrah yang dengannya akan terjadi bersemi yang namanya keharmonisan, yang dengannya akhirnya antara dua kawan tersebut saling bertambah kecintaan antara masing-masing keduanya. Syukur-syukur kalau lah semisal ditelepon, ya kan? Syukur-syukur kalau semisal ditelepon. Sekarang ini kan ada SMS. Kita kirim SMS, ternyata biayanya siapa yang bayar? Hah? Ada SMS itu, tapi ternyata biayanya ditanggung oleh orang yang bertanya. Itu kan sekarang ada seperti itu. Pas pulsanya nol, ternyata dikirim. Wih, dia yang bayar. Sehingga tidak ada alasan, ya kan? Tidak ada alasan. Habis pulsa saya, dong. Bisa kok nanti saya bayar. Kalau semisal butuh jawaban, kamu kirim ketik saja, langsung di Jawa kirim, nantinya saya yang bayar. Ada kemudahan. Ataukah lewat internet kan bisa, ya kan, lewat WhatsApp yang semisalnya. Nah, syukur-syukur di telepon. Di dalam bab murasalah ini juga diperhatikan siapa orang yang kamu kirim pertanyaan ataukah risalah tersebut. Kalau semisal seorang ustaz ya ditelepon, ya kan? Kalau semisal seorang ustaz ditelepon, jangan kemudian di SMS nanti ustaznya yang bayar, jangan. Ya, kalau bisa ditelepon. Kamu kirim SMS kepada ustaz tersebut, kamunya yang gratis karena paketan ustaznya bayar. Padahal jawabannya itu sampai tiga itu. Kamunya gratis, udah daftar paketan ini gratis 100 SMS. Kirim 3 kali, 10 kali, 80 kali enggak masalah. Masih 8 kali tidak masalah. Tapi kirimnya usahanya itu ngirim, ternyata 3 ini itu belum selesai lagi. Nambah lagi. Ini tidak semestinya. Tapi alhamdulillah pada zaman sekarang ini mudah. Ya kan, ada sarana WhatsApp hanya semisalnya, ini memudahkan seorang untuk kemudian bertukar informasi. Dan dengan adanya media yang seperti ini, bahkan bisa diketahui apakah orang yang kita kirimi tersebut sudah membaca atau tidak, ya kan? Kalau ada centangnya biru, berarti sudah baca ini, sudah dilihat. Nah, segera untuk kemudian menjawabnya, jangan menundanya. Walaupun mungkin hanya sekedar sebentar, afan, ini saya lagi sibuk. Walaupun sekedar itu, walaupun sekedar afan, nanti dulu, saya lagi ada kerjaan. Itu kan paling ngetik nggak ada setengah menit, paling beberapa detik, sekedar afan, lagi sibuk, LK, SPK, itu kan sebentar itu, lagi sibuk. Hanya seorang akan paham, oh ternyata dia sedang sibuk. Ini seharusnya dari sisi praktek adab, ternyata demikian. Kita dianjurkan untuk bersegera, bahkan menjawab satu risalah yang disampaikan oleh saudara kita tersebut. Dan tidak menggampangkan. Wa qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, inni ara li raddil jawabi haqqan kama ara li raddil jawabi salam. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyebutkan, sesungguhnya saya berpandangan menjawab salah satu dari risalah yang dikirim oleh saudara kita adalah sesuatu yang berhak untuk kita lakukan. Bahkan hukumnya sama persis seperti yang saya pandang dengan seseorang menjawab jawaban salam dari saudaranya. Nabi alaihi salatu wasalam mengategorikan raddu salam termasuk dari hukuk al-muslim, hak-hak seorang muslim yang wajib untuk kemudian ditunaikan oleh saudaranya. Di antaranya adalah raddul jawab, dalam sebagian riwayat raddu salam, ya kan, menjawab salam. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, idza laqitahu fasallim alaihi, apabila kau menjumpainya maka ucapkan salam. Dan tatkala seorang itu menyampaikan salam, ada hak yang harus ditunaikan oleh seorang yang mendengarkan salam tersebut, yaitu dia menjawabnya, raddu salam. Dan Ibn Abbas menyamakan hukum menjawab salah satu risalah yang dikirim oleh saudara kita sama dengan menjawab salamnya. Wa anshada li Abi Hafan, ada satu syair yang disebutkan oleh Abu Hafan, idza al-ikhwanu fatahum at-talaqi fama syai'un asarru min al-kitabi. Wa in kataba as-sadiqu ila sadiqin fahaqqun kitab fahaqqu kitabihi raddul jawabi. Apabila antara beberapa saudara tersebut tidak bisa untuk saling berjumpa karena jauhnya lokasi masing-masingnya, fama syai'un asarru minal kitab, tidak ada sesuatu yang bisa menghubungkan antara mereka yang lebih mudah dibandingkan menulis kitab, menulis surat. Dengan adanya surat mendekatkan yang jauh dan saling mengetahui keadaan antara masing-masingnya. Sehingga fama syai'un asarru minal kitab. Wa in kataba shadiqu ila shadiqin, apabila seorang teman itu menulis satu surat kepada seorang teman yang lainnya, fa haqqu kitabihi raddul jawab, dan hak yang dimiliki oleh kitabnya, suratnya tersebut adalah raddul jawab, untuk ditunaikan oleh orang yang menerimanya adalah raddul jawab, menjawabnya, walaupun dengan ringkas sehingga tidak membiarkannya. Ya mungkin perkara ini pada sebagiannya baru tahu. Ana sendiri juga baru tahu pada tatkala membaca ini, ternyata terus dijawab termasuk dari adab al-usrah yang terkadang kita ini sering melalaikannya. Apalagi kalau semisal sudah banyak grup-grupnya. dalam satu hari itu banyak SMS dari banyak grup. Terkadang yang pagi hari tadi itu kita mendapatkan pertanyaan ataukah mungkin ungkapan rasa kangen dari seorang saudara kita yang mungkin tempatnya jauh. Ini terkadang kita tidak menjawabnya, sudah tumpuk-tumpuk dengan SMS atau kiriman-kiriman dari grup-grup yang lain. Ini terkadang lalai akhirnya, lupa. Ingat mungkin seminggu setelahnya, tiga hari setelahnya, ataukah mungkin beberapa hari setelahnya. Tapi kalau dia sedang longgar, dibaca satu persatu, ternyata yang paling bawah itu ada pertanyaan dari kawannya. Padahal sudah lama sekali itu. Sebab-musabab yang demikian adalah karena taksir. Karena terlalu menggampangkan, ya nantilah. Ya nantilah, saya akan jawab. Nah, dengan nantinya akhirnya dilupa. Minimalnya kalau lah semisal kita menerapkan seperti yang dinasihatkan oleh Al-Imam Abu Barakat Al-Ghizzi rahimahullah, al-mubadarah, bersegera untuk menjawabnya mumpung masih ingat. Dan kebetulan saya baca juga sedang senggang sedikit, ya sekedar diberitakan afan, saya sedang sibuk dan yang semisalnya, tolong nanti telepon saya saja dan yang semisalnya, itu kan lebih enak dan akan menyenangkan tentunya orang yang mengirim risalah tersebut. Tapi sekali lagi yang saya sampaikan, dibedakan antara saling murasalah mengirim risalah antara sesama dengan seorang murid kepada ustaznya, kepada gurunya. Yang lebih afdol adalah menelpon langsung. Kalau bisa, bagaimana caranya gurunya tersebut itu tidak repot, tidak sibuk, tidak repot. Harus menjawab. Ini Ustaz ada 8 pertanyaan. Tolong dijawab. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kalau semisal pertanyaan itu butuh jawaban yang panjang, ya ditelepon. Ya ditelepon. Ataukah mungkin dengan kontak pertanyaan afan Ustaz, ini pertanyaan saya, tolong disiapkan nanti malam atau ke kapan Ustaz longgar, tolong dikabari, nanti saya telepon. Itu kan enak. Jadi mungkin Ustaznya pada sebagian masalah butuh membuka referensi, mungkin dia lupa, sehingga akan memudahkan bagi sang Ustaz tersebut untuk kemudian menjawab nantinya dengan jawaban yang memuaskan. Dalam bab na'am, bertanya saja kepada seorang yang alim disebutkan adab-adabnya oleh mereka para ulama. Di antaranya adalah tidak boleh bertanya tatkala sang alim tersebut sedang berada pada kondisi sibuk. Atau mungkin pas marah ditanya. Sedang ada masalah dengan kawannya, kebetulan sedang ada problem, ada masalah. Kemudian ditanya, jangan. Tapi kapan lihat ada waktu yang longgar, baru kemudian dia menyampaikan pertanyaan tersebut. Sehingga radul jawab ini termasuk dari adab al-usrah. Bahkan Ibn Abbas tadi kita sebutkan dan kita ulang dalam rangka untuk semakin memahamkan, menyamakan radul jawab seperti halnya raddu assalam. Wallahu a'lamu bissawab. Ini insyaallah taala sedikit yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.